Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab keutamaan atau di antara keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Hadis yang pertama sudah kita baca, nomor 6093, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa Bani Israel mandinya tanpa berpakaian, maksudnya telanjang. Yaghtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila sawati ba'dhin, mandi bersama-sama ya, satu sama lain melihat aurat, ya, melihat aurat mereka. Wa kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdah, adapun Nabi Musa mandi sendiri. Faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Lalu mereka menuduh bahwa Nabi Musa tidak mandi bersama mereka kecuali disebabkan oleh penyakit yang ada pada alat kelaminnya. Adar adalah azimul khisyatain atau air, azimul khisyatain, buah pelirnya besar. Ya. Itu tuduhan mereka. Qala, kata Nabi bercerita, fadhahaba marratan yaghtasil. Ada suatu ketika Nabi Musa pergi untuk mandi seperti biasa sendiri, jauh dari orang banyak. Fawada'a thawbahu ala hajar. Lalu dia meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu atau di atas batu. Fafarral hajaru bi thawbih. Lalu batu itu pergi melarikan pakaiannya. Qala fajamaha Musa bi athari. Kata Nabi, maka Musa mengejar batu tersebut yang membawa pakaiannya pergi. Yaqul, sambil berkata, thawbi hajar, thawbi hajar. Ya. Pakaianku wahai, atau tinggalkan pakaianku wahai batu. Da' thawbi ya hajar, maksudnya meminta batu itu untuk meninggalkan kain atau pakaiannya. Ya. Hatta nazarat banu Israel ila sawati Musa. Sehingga dengan kejadian itu Bani Israel pun melihat kelamin atau alat kelamin Nabi Musa alaihi salam. Faqalu, lalu mereka berkata, wallahi ma bi Musa min ba's. Demi Allah, ternyata Nabi Musa tidak ada apa-apa. Maksudnya sehat dan tidak ada penyakit pada alat kelaminnya seperti yang mereka tuduhkan. Faqama al-hajaru ba'du, maka batu itu pun berhenti ya setelah mereka mendapatkan bahwa yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Hatta nudhira ilaih, hingga mereka dilihat kepada Nabi Musa, qala fa akhadha thawbahu, kata Nabi, lalu Nabi Musa ketika batu itu berhenti mengambil pakaiannya, fatafiqa bil hajari darban, maka dia langsung memukul batu tersebut. Qala Abu Hurairah, wallahi innahu bil hajari nadabun sittatun aw sab'ah, demi Allah sesungguhnya pada batu tersebut ada luka-luka 6 atau 7. Ya. Nadab wa asluhu atharul jarhi idza lam yartafi anil jildi, kata An-Nawawi, maksudnya bekas luka yang belum hilang. Jadi ketika dipukul batu itu diumpamakan terluka oleh Nabi SAW, saking kerasnya, dahsyatnya pukulan Nabi Musa. Ya. Darbu Musa bil hajar, disebabkan oleh pukulan Musa terhadap batu tersebut. Ya. Kita lanjutkan. Sementara untuk hadis yang pertama tadi, pada halaman 85, dari awal, dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang berharga, antara lain menerangkan kedua mukjizat nyata yang dimiliki oleh Musa alaihis salam. Pertama, larinya batu dengan bajunya menuju kepada kerumunan Bani Israel. Kedua, adanya luka pada batu. Ini mukjizat. Ya, batu itu terluka seperti seseorang memukul orang lain. Ya. Kemudian adanya pengkhususan dalam benda mati seperti batu dan sebagainya, seperti batu yang mengucapkan salam kepada Nabi, ya, di Mekah, tangisan pohon kurma, ya, di masjid Nabi, ya, dan lain sebagainya. Masalah ini telah dibahas dengan panjang lebar pada bab-bab sebelumnya. Yang ketiga, bolehnya mandi dengan telanjang dalam kondisi sendirian, meskipun menutup aurat lebih utama. Demikian juga pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Malik dan mayoritas ulama. Tetapi pendapat ini, ya, pendapat ini bukan omo. Ya. Pendapat ada artinya omo. Tidak ada, berarti ini. Ya. Nah, dalam bahasa Arabnya demikian. Pendapat yang tadi dibantah oleh Abu Ya'la. Ini pendapat, dia berbeda pendapat dari jumhur ulama. Ia mengatakan sesungguhnya air itu ada penunggunya. Maksudnya dia tidak sependapat dengan jumhur ulama bahwa boleh mandi telanjang ketika sendirian. Ya. Walaupun berpakaian lebih utama. Ini pendapat jumhur Syafi'i, Malik dan yang lain-lainnya. Sementara Abu Ya'la mengatakan tidak dibenarkan. Alasannya apa? Sesungguhnya air itu ada penunggunya. Maksudnya ada malaikat yang mengurusinya, ya, sehingga kalau mandi telanjang tentu, ya, karena air itu ada yang menunggu, ya, malulah. Itu maksudnya. Dia tidak sependapat dengan pendapat pertama, dan ia berhujjah atas masalah ini dengan hadis yang lemah. Ya, ada hadis yang beliau sampaikan dan hadisnya lemah, menunjukkan bahwa Imam Nawawi merajihkan pendapat yang pertama, dan itu juga mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, cobaan yang dialami oleh para nabi dan orang-orang saleh dari perlakuan orang-orang bodoh dan dungu dan kesabaran mereka dalam menghadapinya. Walau bagaimanapun tuduhannya, Nabi Musa tetap diam dan tidak mempedulikan tuduhan adar tadi. Ya, andai kata batu itu tidak melarikan, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak membuktikan kepada Bani Israel bahwa Nabi Musa sehat, Nabi Musa tidak mengurus. Ya, Nabi Musa tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Ya. Kalau kita kan tentu, ah, coba lihat ini, ya, tandanya bahwa saya sehat. Tidak, dia tidak peduli, dia tetap mandi biasa dan tetap kebiasaannya mandi sendiri. Ya. Sampai Allah sendiri yang membersihkan tuduhan itu dari beliau. Ini merupakan keutamaan Nabi Musa, di samping Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada Nabi Musa dengan adanya batu tadi, ya, dan bagaimana dia bisa begitu kuatnya membuat batu-batu itu terluka-luka dengan pukulannya, ya, apalagi manusia. Batu saja seperti itu, apalagi manusia, seperti yang dikisahkan oleh Allah tentang penduduk Mesir yang ditinju oleh Nabi Musa mati. Fa kazahu Musa faqada alaih. Begitu dahsyatnya kekuatan Nabi Musa, dan bahkan penutup sumur yang ada di Madian seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diangkat kecuali dengan kumpulan laki-laki yang kuat, para pengembala-pengembala, sementara dia sendiri. Ya, dia sendiri. Ya, makanya salah satu dari dua perempuan, gadis, ya, yang salih, yang saliha, yang bertakwa, menyampaikan kepada ayahnya, ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jartu ista'jartal qawiyul amin. Al-qawi itu dia lihat sendiri bagaimana kekuatan Nabi Musa, ya, dan dia tertarik untuk menjadi, untuk agar ayahnya meminang, ya. Ini isyaratnya, padahal dia kan tujuannya meminta agar Nabi Musa dijadikan pengembala, ya, upah, jadi upah dia untuk mengembala karena dia qawi, kuat, dan amin, amanah, ya, amin, amanah, terpercaya. Ini keutamaan dan kelebihan Nabi Musa alaihissalam, dan cobaan yang Allah berikan dengan tuduhan ini, begitu sabarnya beliau dan tidak peduli malah. Andai kata Allah tidak membersihkan namanya, dia tidak peduli. Dia biarkan saja tuduhan itu berkembang, menyebar, sementara dia tetap mandi sendiri dan apapun tuduhannya. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Bila mana kita tidak melakukan apa-apa, apalagi dalam beragama ini, andai kata kita tidak melakukan apa-apa, apapun tuduhan orang, silakan. Ya, silakan. Saya teringat ungkapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ketika yang lainnya ketika dituduh mencintai, karena dia begitu besar kecintaannya kepada keluarga Ahli Bait, keluarga Nabi SAW, ya. Ada orang yang menuduh bahwa dia adalah Syiah, ya. Maka dia mengatakan, andai kata mencintai keluarga Nabi itu dituduh Syiah, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencintai kerabatnya, keluarganya, ya, keluarganya. Tentu yang harus kita garis bawahi bahwa mereka yang beriman, mereka yang mengikuti Nabi. Sementara yang tidak mengikuti Nabi SAW dari keturunannya, ya, tentu tidak ada kemuliaan. Nabi sendiri yang mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang amalannya tidak mengencangkannya, mempercepatnya menuju surga, maka nasabnya tidak ada gunanya. Dia yang mengatakan kepada anaknya Fatimah, ya, selamatkan dirimu, sungguhnya aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in launi anki minallahi syai'an. Ya. Ketika begitu besar kecintaan mereka di beliau kepada keluarga Nabi SAW, banyak yang menuduhnya Syiah. Ya. Andai kata memang mencintai keluarga Nabi itu dengan cara yang benar dituduh Syiah, falyashhadith thaqalani bi annahi, ya, mutasyayyi'un. Maka hendaklah silakan semua manusia dan jin maka saksikanlah wahai manusia dan jin bahwa saya ini adalah Syiah. Bukan Syiah yang dimaksud, ya, kelompok tertentu, tetapi dia mencintai begitu besar kecintaan sebagaimana para sahabat mencintai keluarga Nabi. Bahkan Abu Bakar Siddiq mengatakan, la qarabatu Rasulullah sallam habbu ilayya an asilaha min qarabati Abi Bakrin. Ya. Kerabat Nabi lebih saya cintai untuk saya sambung silah dengan mereka daripada kerabat saya sendiri. Ya. Andai kata itu diterapkan, kemudian ada tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan, silakan itu dituduh. Kemudian akhir-akhir muncul dari salah seorang ulama, Mulla Al-Qari, ketika ada orang yang muduh mengikuti in kana tabi'u Ahmad, ya, mutawahiban, jika lantaran mengikuti Nabi Muhammad dituduh Wahabi, ya, maka silakan semua orang menuduh saya Wahabi. Ya. Andai kata lantaran mengikuti Nabi Muhammad kita tertuduh Wahabi, ya silakan. Ya. Ini jangan, artinya jangan pedulikan seperti tuduhan kepada Nabi Musa AS bahwa dia azar. Jadi dia pedulikan dan dia tidak memiliki itu. Ya. Dia tidak memiliki itu dan terus mandi. Dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan namanya dengan kejadian yang tadi kita baca, ya. Setelahnya ada yang kelima, tetapi kita kembali ke hadis. Hadis yang kedua di bawah bab ini 6094, hadis dengan nada yang sama atau bunyi yang sama, 6094. Kata Imam Muslim, وحدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زرير قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال أنبأنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا أو حييا. Ini tambahan dari riwayat yang sebelumnya. Kata Nabi bahwa Nabi Musa itu seorang laki-laki yang pemalu. Dan Nabi kita lebih pemalu dari beliau. Ya. Nabi SAW, kita sudah belajar dalam kepribadian Nabi. Ya, ada buku tentang ciri-ciri dan kepribadian Nabi SAW. Akhlaknya, sifat bentuk tubuhnya, postur tubuhnya, ciri-ciri badannya, ya, kulitnya, tingginya, rambutnya, halusnya kulit telapak tangannya, harumnya beliau SAW, dan diantara kepribadiannya bahwa beliau asyaddu haya'an minal azra'i fi khidriha. Dia lebih pemalu daripada perawan yang berada di kamar pingitannya di masa dahulu. Karena sekarang perawan tidak malu. Kalau di masa itu yang perawan, gadis-gadis, itu di rumah saja. Dipingit dan mereka jarang keluar, bahkan mereka tidak punya pakaian untuk keluar, baju untuk menutup aurat mereka, untuk melindungi jasad mereka. Walaupun mereka punya pakaian, tetapi pakaian rumah, ya. Dan mereka dikurung di rumah sampai nanti ada yang melamarnya. Ya. Nabi SAW lebih pemalu daripada perawan di dalam ruang pingitannya. Dan di sini beliau menceritakan sifat malunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kana rajulan hayyan, pemalu. Qal fa kana la yura mutajarridan. Ya, adalah dia tidak pernah terlihat telanjang. Maksudnya bukan dia tidak telanjang mandinya, tetapi tidak terlihat karena dia menjauh. Ya. Hadis yang pertama tadi kan Nabi Musa ketika mandi meletakkan pakaiannya atas batu. Ketika batu membawa pakaiannya, andai kata dia mandinya berpakaian, tentu dia akan dikejarnya. Ya. Kan dia pakai pakaian. Tetapi karena dia tidak pakai pakaian, dan bahkan ketika mengejarnya, orang melihat auratnya, ini menunjukkan bahwa dia mandinya telanjang. Ya. Dan itu yang menjadi pilihan mazhab Syafi'i, boleh dalam ketika sendiri, tidak dilihat oleh orang lain. Maka di sini fakana la yura mutajarridan, maksudnya dia tidak mandi bersama orang banyak. Mandinya sendiri karena malunya. Qal faqala banu Israil innahu adar. Itu yang tadi. Karena dia mandinya menjauh dari orang banyak sehingga ada tuduhan tadi, ya. Qala fautasala inda muwaihid. Kata Nabi ini ada agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, ada rincian sedikit. Bahwa suatu ketika dia mandi di tempat air, di sebuah aliran air. Muwaihin, kata Nawawi, adalah tasghir dari ma. Maksudnya kalau sungai, kalau ma itu sungai besar, atau tempat mandi yang besar, sementara muwaihin tempat mandi yang kecil. Qal, apa di sini artinya? Sumur ya, dibuat sebuah sumur. Fawada'a thawbahu ala hajar. Ini sama dengan yang sebelumnya. Fantalaqal hajaru yas'a. Maka batu itu pergi dengan cepatnya. Yas'a itu maknanya berlari. Ya. Bergeraknya batu itu cepat sekali. Sehingga Musa mengejarnya pun tidak tersusul olehnya sampai batu itu berhenti. Menunjukkan betapa cepatnya batu itu ya bergerak. Wattaba'ahu bi'asahu yadribu yadribuhu. Maka dia mengejarnya dengan tongkatnya, dan dia memang selalu membawa tongkatnya sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan Madian untuk kembali ke Mesir, membawa memboyong keluarganya, ya, anak-anaknya, dan ketika itu dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mereka di malam hari melihat ada api, sumber api untuk mendapatkan cahaya. Ya. Dan untuk mendinginkan menghangatkan badan. Maka dia pergi ke sumber api, ternyata di situ adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberinya atau mengangkatnya sebagai seorang rasul. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika itu bertanya kepadanya, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan engkau, di tangan kananmu itu wahai Musa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tetapi Allah menginginkan nanti benda yang di tangan kanannya ini akan merupakan mukjizat. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dia adalah tongkatku, atawakka'u 'alaiha, untuk bertopang kepada atasnya, wa ahussu biha 'ala ghanami, untuk mengarahkan gembalaan kambing saya, wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya kepentingan-kepentingan yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain dengan tongkat. Bila mana nanti ada ular mungkin saja dipukul, dan yang lain, mengangkat barang bawaan, banyak fungsi tongkat itu. Dan ini yang diceritakan oleh Nabi, wattaba'ahu bi'asa. Dia kejar menggunakan tongkatnya, kemudian dia mengatakan thawbi hajar hatta waqafa 'ala mala'in min bani Israel, sampai terhenti batu tersebut di tempat perkumpulan orang-orang Bani Israel tadi. Ya. Nah ini, dan ceritanya sampai yang tadi, bahwa Nabi Musa langsung secepatnya mengambil kainnya, kemudian memakainya, kemudian batu itu dipukulnya. Ya. Kemudian, wa nazalat, kata Nabi, turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ini, yang kemarin telah kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, la takunu kalladzina adaw Musa, فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman, kepada orang beriman untuk tidak menyakiti rasul. La takunu kalladzina adaw Musa. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang menyiksa menyakiti Nabi Musa dengan tuduhan-tuduhan tadi. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Musa dari tuduhan tadi, dan ini keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Hadis berikutnya 6095, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humaid qala Abd akhbarana wa qala bin Rafi' haddatsana Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. Ini yang lainnya, keutamaan Nabi Musa yang lain yang tadi sudah selesai. أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام, kata Nabi عليه الصلاة والسلام, فلما جاءه صكه ففقأ عينه. فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم مه؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. Ini keutamaan Nabi Musa yang lain. Nabi mengabarkan kepada kita, dan hadis ini sekarang di Sahih Muslim dan juga dalam Sahih Bukhari, bahwa kata Nabi, Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa. Ini bukan tiba saat meninggalnya, tetapi ini hanya sebatas ujian untuk Nabi Musa. Ya. Diutus malaikat maut untuk mengabarkan bahwa ajalnya akan tiba. Dan ini ujian, ya, dari Allah. Arsala malakul maut ila Musa falamma ja'ahu sakkahu fafaqa'a 'ainahu. Ketika tiba malaikat maut itu kepada Nabi Musa, maka dia pukul dan membuat matanya buta. Ya. Ya, memukul wajahnya dan matanya buta, ya. Dan harus kita ketahui bahwa malaikat itu datang dalam bentuk manusia dan Nabi Musa sama sekali tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian para ulama yang mensyarahkan hadis ini, alasan Nabi Musa memukul karena malaikat itu masuk ke rumahnya tanpa izin. Ya. Kan malaikat maut datang ke dimanapun orang yang akan meninggal, sampai dalam kamar mandi pun dia datang untuk mencabutnya. Ya. Kan masuk rumah dia tidak ngetok pintu. Ya, terbaring orang sedang tidur dicabut nyawanya. Atau di rumah sakit atau di jalan, ya, datangnya malaikat itu kan tentu tidak meminta izin. Makanya ketika diutus oleh Allah untuk memberikan ujian ini kepada Nabi Musa, jadi datangnya dalam bentuk manusia, sebagaimana malaikat-malaikat yang lain datang kepada nabi-nabi dalam bentuk manusia. Andai kata Nabi Ibrahim tahu bahwa yang datang kepadanya malaikat, tidak akan mungkin disuguhkan makanan. Ya. Kan disuguhkan, disembelihnya kambing kemudian disuguhkannya. Andai kata Nabi Lut tahu bahwa yang datang ke rumahnya, tamunya itu malaikat, tidak akan mungkin dia khawatir. Ya, seperti yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis yang telah kita pelajari, yarhamullahu lutan laqad awa ila ruknin syadid. Dia sangat khawatir terhadap dua tamunya yang dia tahu bahwa tamunya ini sangat tampan dan kegantengan tidak ada tandingannya, dan ini incaran kaumnya. Ternyata benar, rumahnya dikepung oleh para laki-laki untuk mendapatkan tamunya tersebut, ya, dan dia mengatakan, lau anna li bikum quwwa, andai kata saya punya kekuatan untuk melindungi kalian, au awi ila ruknin syadid, atau saya punya keluarga, tetapi dia tidak punya kerabat di sana, dia karena dia pendatang seperti yang kita ceritakan, dan dia tujuannya adalah berharap kepada Allah untuk melindungi, maka didoakan oleh Nabi SAW. Andai kata dia tahu bahwa dua tamunya ini malaikat, tidak mungkin dia khawatir. Begitu juga Nabi Musa ketika malaikat yang diutus oleh Allah ini datang dalam bentuk manusia, masuk ke rumahnya, nampak oleh Nabi Musa, tentu apalagi mengintip-ngintip di rumahnya, tentu dalam agama kita, orang yang mengintip ke diri rumah kita boleh dicongkel, ditusuk matanya. Ya, boleh tusuk matanya. Halal untuk ditusuk matanya bila mana diketahui mengintip. Dan ini terjadi, maka dipukul oleh Nabi Musa tanpa menyadari bahwa itu malaikat. Ya, ini penjelasan para ulama. Ya. Dan dipahami pula oleh malaikat tersebut bahwa dia tidak mau meninggal. Makanya itu yang dilaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa faqa'a 'ainahu faraja'a ila rabbih. Lalu dia kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat maut tersebut. Lalu dia mengatakan kepada Allah, "Arsaltani ila 'abdin la yuridul maut." engkau mengutus saya kepada seorang hamba yang tidak mau mati. Ini kesimpulan dia. Bukan berarti Nabi Musa tidak percaya mati dan tidak menginginkan mati. Nanti akan ada penjelasan di ujung hadisnya. Ketika dia tahu bahwa itu malaikat. Ya. Jadi malaikat memahami bahwa Nabi Musa ketika memukulnya bahwa dia tidak ingin mati. Ya, tidak ingin mati atau tidak menerima kematian, tidak meyakini ada kematian. Maka dia sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Musa tidak tahu dia malaikat yang mencabut nyawa, malaikat maut. Dia bentuknya manusia biasa, masuk ke rumahnya tentu dia pukul. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mata malaikat ini dalam bentuk manusia. Cuman dalam bentuk aslinya tetap tidak apa-apa. Tapi dalam bentuk manusia, ya, karena tidak akan mungkin sekuat apapun manusia bisa mengalahkan malaikat. Malaikat itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apalagi malaikat Jibril, ya. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Ya, dzu mirra dzu quwa. Allah yang menyebutkan bahwa malaikat itu kekuatannya luar biasa. Jadi tidak mungkin itu terjadi pada malaikat, dan yang terjadi adalah pada seorang manusia dengan manusia yang lain atau malaikat yang menjelma manusia. Kemudian dia datang kepada Allah melaporkan, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Qal faraddallahu ilaihi aina. Allah ya kembalikan matanya dan diutus kembali dalam bentuk yang sama kepada Nabi Musa. Dengan mata yang sudah sembuh. Wa qala irji' ilaihi. Baliklah kamu dalam bentuk yang sekarang ini. Ya, bentuk yang tidak lagi rusak matanya. Sudah kembali seperti biasa. Faqul lahu. Dan katakan kepadanya. Yada'u yadahu ala matni thawrin. Ya. Kalau dia ingin panjang usia lagi. Maka minta dia untuk meletakkan telapak tangannya di atas punggung sapi. Saur ini sapi jantannya. Kalau bakara, sapi betina. Iya. Iya, itu artinya. Ya. Banteng ini di sini, banteng. Ya. Di atas punggung banteng. Lalu falahu bima ghattat yaduhu, maka dia mendapatkan dengan yang tertutup oleh telapak tangannya dari di atas punggung banteng tersebut, setiap lembar bulu banteng itu 1 tahun. Ya. Berapa bulu yang tertutup oleh telapak tangannya? Tentu banyak. Ya. Nah, setiap helai bulu yang tertutup oleh tangannya itu terhitung 1 tahun. Berarti kalau 1000 bulu yang tertutup oleh telapak tangannya berarti 1000 tahun. Ya, itu yang diberikan oleh Allah kepadanya tangguhan. Andai kata dia ingin umur panjang, begitulah caranya. Ya, maksudnya Allah memberikan gambaran seperti itu. Dengan memberikan kabar seperti tadi bahwa ajal dia akan meninggal dunia, andai kata memang dia menginginkan umur panjang, segitu yang diberikan oleh Allah umur tambahan umurnya. Dan barulah dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dia meninggal dunia. Ya, dia mengatakan qala ay rabb summa, setelah habis setiap lembar atau helai bulu tadi, apa yang terjadi setelahnya? Qala summa al-maut. Ya, setelah setiap helainya itu 1 tahun itu habis, berarti setelah itu kamu mati. Ya. Jadi dia memahami bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa dia akan mati. Ya. Dan ternyata dia meminta untuk disegerakan. Kalau begitu ya Allah, fal'an. Sekarang saja. Kalau memang kematian kan itu menunjukkan bahwa awalnya malaikat datang dia tidak tahu bahwa dia akan dicabut nyawanya, bahwa itu malaikat maut. Dan pemahaman malaikat itu bahwa dia tidak mau mati. Makanya ditawarkan kepadanya melalui malaikat yang tadi memahami, kalau engkau ingin minta tambahan umur, nah, sebut segitulah, letakkan tanganmu di punggung banteng tadi, setiap yang apa helai bulu sebanteng yang tertutup oleh tanganmu terhitung 1 tahun. Ya. Kalau memang dia menginginkan umur panjang, ternyata dia tidak menginginkan itu. Makanya kalau andai kata memang itu nanti sudah selesai dan mati juga, maka sekarang sajalah. Ya, fal ana. Kemudian setelah dia meminta untuk diwafatkan, makanya Nabi Musa tidak sempat masuk ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanannya meninggalkan Mesir bersama Bani Israel, dan banyaknya penentangan, penyimpangan, pengingkaran, ya, kebejatan Bani Israel dalam perjalanan sampai Allah membuat mereka tersesat selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Ya. Yang nanti ujung-ujungnya yang masuk ke Baitul Maqdis hanya Yusha bin Nun dan beberapa keluarganya. Yang lainnya meninggal termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Makanya ketika ajalnya akan tiba dan dia tidak tahu itu terjadi, dan dia memilih untuk disegerakan untuk meninggal dunia, dia meminta kepada Allah, fasa'alallah, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka Nabi Musa memohon kepada Allah, ayyudniyahu minal ardil muqaddasah. Ya, kalau ajal saya tiba, ya, ya Allah, dekatkan saya, maksudnya kuburannya atau wafatnya dengan al-ardul muqaddasah, Baitul Maqdis. Ya. Andai kata saya memang tidak engkau takdirkan untuk berhasil masuk ke Baitul Maqdis, maka dekatkan saya, ya, tempat meninggal saya atau kuburan saya dengan Baitul Maqdis atau dengan ardul muqaddasah sejarah ramyatan bihajar. Sejarah lemparan batu. Ya, ketika batu dilemparkan, sejauh lemparan batu itulah jarak saya dengan Baitul Ardul Muqaddasah. Ya, itu harapannya, itu permohonannya, agar merasa dekat dengan area atau tempat wilayah yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa memang anjuran untuk berada di tempat yang disucikan oleh Allah sudah ada semenjak syariat nabi-nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man istata'a an yamuta fil madinati falyamut." Barang siapa yang mampu untuk meninggal dunia di Madinah, silakan usahakan meninggal di Madinah. Ya. Ini luar biasa. Karena memang tempat itu dipilih oleh Allah. Baitul Maqdis dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Allah berkahi. Ya. Makanya Nabi Musa berharap, kalau memang saya memilih meninggal sekarang, tetap walau saya tidak sempat masuk ke Baitul Maqdis, dekatkan waktu meninggal saya dengan Baitul Maqdis dan dekatkan kuburan saya. Ya. Ke Baitul Maqdis sejarah lemparan batu tadi, ramyatan bihajar. Ya. Kemudian faqala Rasulullah SAW, di ujung cerita ini Nabi memberikan ulasan tambahan, falau kuntu thamma, andai kata saya berada di tempat itu sekarang ini, la araitukum qabrahu. Ini saya akan saya tunjukkan di mana kuburannya. Kuburan Nabi Musa yang diminta oleh Allah, yang dia minta tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, sejarah satu lemparan batu dengan Baitul Maqdis, dengan Ardul Muqaddasah. Dia, kata Nabi, ila janibi tariqin, atau ila janibi tariq, berada di samping jalan, tahtal kathibil ahmar. Ya, di bawah gundukan pasir yang berwarna merah. Ya. Jadi ada gundukannya, disitulah kuburan Nabi Musa. Dan ini kan tentu tidak spesifik, ya. Spesifik atau tidak? Di pinggir jalan, Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya di Madinah. Andai kata saya berada di sana, saya tunjukkan. Dan dia tidak berada di sana. Ya. Kemudian dia berikan terangkan, dia di pinggir jalan dan berada di unggukan pasir berwarna merah. Spesifik Jelas? Nah, bisa dipastikan? Tidak. Ya. Makanya kata para ulama, termasuk Imam Nawawi mengatakan bahwa ini diantara hikmahnya agar kuburan beliau tidak diketahui oleh orang banyak, agar tidak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuburan para nabi tidak diapakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga para nabi tidak disembah. Ya. Sehingga para nabi tidak disembah. Tidak ada yang diketahui kuburannya. Termasuk Nabi Musa itu hanya sifatnya saja, ciri-cirinya. Dan Nabi ketika berangkat Isra, diperlihatkan oleh Allah. Dan hanya Nabi. Umatnya yang lainnya tidak. Nabi hanya berandai-andai kalau kita sekarang berada di tempatnya, menunjukkan bahwa dia benar-benar tahu di mana kuburan Nabi Musa. Cuma dia tidak memberitahukan kepada para sahabatnya. Dia hanya mengatakan, andai saya berada di tempat itu sekarang ini, kita sana, maka saya akan tunjukkan di situ kuburannya. Dan dia tahu pasti, sementara yang lain tidak. Kenapa Nabi tidak membawa para sahabatnya, ayo kita berangkat ke Palestina, dan saya akan tunjukkan kepada kalian di mana kuburan Nabi Musa. Hikmahnya itu tadi, agar kuburan para Nabi itu tidak diketahui oleh manusia, agar tidak disembah selain Allah SWT. Karena ini memang kuburan penyebab bencana besar. Disembahnya selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu hikmahnya. Jadi itu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang lain dari keutamaan Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ya mengutus secara khusus malaikat maut sebagai ujian bagi dia, dan bagaimana ghirahnya, ya, bagaimana Nabi Musa benar-benar menjaga kehormatannya sehingga tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam rumahnya. Kemudian bagaimana dia mencintai kematian, maksudnya menginginkan cepat meninggal dunia, padahal Allah sudah tawarkan usia tambahan usia begitu banyaknya. Setiap helai bulu banteng yang tertutup oleh telapak tangannya itu 1 tahun, tetapi dia tidak menginginkan itu. Bahkan dia minta, kalau memang seperti itu akhir-akhirnya juga mati, sekarang sajalah. Nah, kemudian dia meminta agar didekatkan ke tanah suci, Al-Ardul Muqaddasa, yaitu Baitul Maqdis. Karena memang tujuan utamanya keluar dari Mesir ke sana. Cuma di sana ada jabbar, ada penguasa yang zalim, yang kuat, yang bengis, yang sulit untuk dikalahkan. Ya. Dan banyaknya ujian-ujian dalam perjalanan, padahal dekat. Karena pengingkaran, karena pembangkangan Bani Israel, sehingga Allah menguji mereka dan hampir semuanya, atau dikatakan ya hampir semuanya meninggal dalam kesesatan, dalam di saat-saat mereka tersesat, meninggal mereka, ya, tidak tahu kemana mereka mengarah. Di saat itu banyak cobaan dari Allah, dan juga di saat itu juga meninggal Nabi Musa dan Harun, ya, yang berhasil sampai dan mengalahkan Jabbar, Yusha bin Nun, ya, muridnya Nabi Musa alaihi salam. Ini hadis yang menjelaskan keutamaan yang lain. Kita baca satu hadis lagi, 6096. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih, qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت فقد فقأ عيني قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارد يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال فالآن من قريب ربي فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قا qabrahu ila janibit tariqi indal kathibil ahmar indal kathibil ahmar. Qala Abu Ishaq haddathana Muhammad ibn Yahya qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar bimithli hadzal hadis. Ya, ini sama ceritanya, sedikit ada tambahan-tambahan ya. Ya, datang malaikat maut kepada Nabi Musa kemudian mengatakan penuhi keputusan Tuhanmu. Tidak tahu apakah kematian atau yang lainnya, sehingga Nabi Musa marah. Qala falatama Musa aina malakil maut. Fafaqaha, sama dengan yang tadi. Kemudian malaikat maut datang kepada Allah kembali dan mengatakan innaka arsaltani ila abdin laka la turidul maut, yang tidak menginginkan kematian. Dan bahkan dia memukul ke mata saya sehingga ya buta, ya, keluar ya, pecah matanya saking kuatnya. Ya. Qala faraddallahu ilaihi ainah, Allah kembalikan matanya. Qala ya, irji' ila abdi, baliklah kepada hambaku itu, katakan kepadanya alhayata turid, engkau ingin hidup. Ya, engkau ingin hidup maksudnya panjang usia. Jika itu yang kamu inginkan, maka letakkan telapak tanganmu di atas punggung banteng, maka yang tertutup oleh telapak tanganmu dari bulu banteng tersebut, maka perhelainya terhitung satu tahun. Fa innaka ataisu bihasanah. Qala thumma mah, kata Nabi Musa setelah disampaikan pesan itu oleh malaikat, setelah itu habis, apa yang terjadi? Thumma tamut. Ya, kemudian kamu mati. Kalau begitu, qal, kata Nabi Musa, fal'ana min qarib. Kalau begitu sekarang saja, dalam waktu yang dekat, kemudian dia memohon, Rabbi. Ya, ini diantara uslub doanya para Nabi, yaitu mereka menggunakan nama Allah Ar-Rabbu. Rabbi amitni minal ardil muqaddasati ramjatan bihajar. Wafatkan saya dekat dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, sejarak lemparan sebuah batu. Kemudian Nabi bercerita kepada para sahabatnya, andai kata saya sekarang di sana, maka saya akan tunjukkan di mana kuburannya kepada kalian. Dan dia berada di samping jalan, di dekat gundukan pasir merah. Ya. Bukan tanah pasir merah. Ya. Dan itu di dekatnya gundukan. Bukan gundukannya, tapi dekat gundukan. Dan Nabi SAW tidak spesifik menetapkan atau menjelaskan tentang di mana letaknya. Dia hanya mengatakan, andai saya di sana. Dan Nabi tidak di sana. Dia hanya menceritakan. Ya. Jangankan hal yang seperti itu. Mencari alamat saja. Bapak nanti lurus, nanti belok kanan, satu belok kiri. Susah kita mencarinya. Apalagi hanya sekedar itu. Di pinggir jalan, sepanjang itu jalan menuju Baitul Maqdis. Ya. Dan dia digundukan merah. Jadi semuanya banyak gundukan. Ya. Jadi tidak menetapkan tempat secara spesifik, secara pasti. Dan ini hikmahnya seperti yang kita sampaikan tadi menurut penjelasan para ulama, agar memang tidak terjadi penyimpangan tentang penyembahan kepada selain Allah, terutama kepada para nabi yang dimuliakan. Ya, agar mereka tidak disembah. Meskipun demikian, tetap saja ada nabi-nabi yang disembah oleh manusia. Ya, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah benar mereka engkau mengajak umatmu untuk mengibadati engkau? Nah, ini nanti akan ditanya oleh Allah sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya di hadis yang berikutnya akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.